Mitra bisnis, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menyetop pemberian izin pembangunan untuk mal baru karena Jakarta dinilai sudah memiliki terlalu banyak mal. Ada 173 pusat belanja di Jakarta, yang 74 di antaranya adalah mal, menjadikan Jakarta sebagai kota yang paling banyak mal di dunia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Aprindo, Yudi Komarudin. Pak Yudi, apa komentar Anda? Ya, sebenarnya harus dilihat dari dua sisi ya. Ini kan ada plus minusnya sebenarnya ya. Ada plus minusnya ya, menambah apa lapangan pekerjaan ya betul, tapi juga ada dari sisi negatifnya, mempermacet apa segala macam. Yang harus dipertimbangkan itu harus ada kalkulasi-kalkulasi mana untung mana rugi gitu. Yang untuk masyarakat, bukan untuk si pengusahanya ya. Kalau sudah itu dikalkulasi untuk masyarakat DKI-nya, kemudian dilihat bahwa ini banyak manfaatnya untuk masyarakat DKI, ya sebenarnya enggak bisa di stop. Tapi kalau memang merugikan untuk masyarakat DKI, ya memang harus di stop. Saya melihat bahwa ini harus ada kalkulasi-kalkulasi daripada sosial, bukan daripada angka, tapi sosial, lebih banyak menguntungkan atau tidak. Nah, kalau memang itu dikatakan banyak menguntungkan, ya jangan di stop. Kalau memang itu merugikan, ya silahkan aja stop. Tapi kalau dengan alasan bahwa kemacetan, mal itu bukan satu-satu kemacetan. Bukan hanya satu-satunya menyebabkan macet. Salah satu, iya, tetapi bukan hanya dia yang menyebabkan macet. Kalau itu dilihat dari segi pandang itu. Karena Anda lihat satu mal itu kan berapa tenaga kerja yang bisa diserap. Tetapi kalau misalkan sosial yang lain bahwa ada hal-hal lagi yang kurang baik, ya itu harus dihitung secara sosial lah. Begitu. Lalu Pak, dikatakan juga lahan di Jakarta sudah sesak sehingga ekspansi mal dinilai tidak baik bagi tata kota. Kalau melihat jumlah gedung dan mal di Jakarta, Pak, apakah memang Jakarta sudah jenuh? Kalau gedung kita masih kurang malah. Kalau gedung ya, bicara gedung. Kalau mal ya memang kita udah banyak kan. Coba lihat di negara-negara lain. Gedung pencakar-pencakar langit sangat banyak. Ya kan lebih banyak dari kita. Justru kita masih kurang kalau gedung-gedung yang tinggi. Cuman memang kultur kita, karena kita punya tanah dan alhamdulillah diberi Tuhan cukup luas dengan negara lain. Jadi kita memang lebih banyak vertikalnya daripada horizontalnya. Ya kan, pembangunan itu. Nah, kalau gedung sih saya melihat masih kurang. Tetapi kalau mal, memang malnya kita lihat bahwa ya setiap gedung itu sebenarnya kalau udah ada tempat belanja-belanjanya kan nggak ada masalah. Demikian Wakil Ketua Umum Aprindo Yudi Komarudin. Saya Wendy Lim.